sesandingan karo kowe. Salah siti tenesoni tolongani ratau mikir atiku. Tapi ora mung modal tresno, aku kerja lembur ojo padake wong nganggur ben dino HP ra ujo. Atiku Oh, kabeh kabeh kabeh.